banyak remaja tergila-gila K-pop. Style gayanya pun ikutin biar ngetop. Video K-pop dilihat terus non-stop. Lupa makan dan sholat sampai dirinya ngedrop. Kenapa lo sia-sia untuk mikirin mereka? Semua untuk mereka dan dijadikan idola. Sampai gak dengerin orang tua, hanya angin lalu saja. Padahal mereka yang telah membesarkan kita, Allah dan Rasul. Hingga terlupa, mereka itu manusia biasa, jadi sewajarnya jangan melebihi cinta kita pada Allah dan Rasul. Istiqomah untuk ibadah dan selalu selawatan agar kita jadi hamba beriman. Let's go hijrah. Yeah yeah yeah yeah yeah. Ram pam pam pam pam pam pam. Let's go hijrah. Ram pam pam pam pam pam pam. Jadi generasi milenial jangan terus gabut. Masih banyak hal positif yang bisa engkau rajut. Jadikan ortu melihat dirimu bangga. Mereka pun ikut merasakan bahagia. Mereka itu manusia biasa, jadi sewajarnya jangan melebihi cinta kita pada Allah dan Rasul. Istiqomah untuk ibadah dan selalu selawatan agar kita jadi hamba beriman. Let's go hijrah. Yeah yeah yeah yeah yeah. Ram pam pam pam pam pam pam. Let's go hijrah. Ram pam pam pam pam pam pam. Mulai saat ini generasi Allah yang utama dan Rasulnya. Yeah, ayo kita hijrah. Let's go hijrah. Emang enggak mudah. Let's go hijrah. Tapi pasti indah. Let's go hijrah. Karena semua bila. Let's go hijrah. Ayo kita hijrah.